بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. ربي زدنا علما وارزقنا فهما، آمين اللهم آمين. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهنية وهب يا غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهنية وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهنية وهاب يا غني. الحمد لله limpahan syukur kita panjatkan di hadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang penuh berkah. Di dalam kajian online malam ini insyaallah kita akan membahas daripada salah satu sejarah penting menurut ajaran Islam. Salah satu sejarah penting atau kejadian-kejadian penting tidak akan itu menjadi penting kalau itu berkenaannya dengan kita. Tapi kejadian penting di sini berkenaannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun kejadian, peristiwa, ya, sejarah yang terjadi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka juga penting bagi kita selaku umatnya yang mengaku mencintainya untuk memahami dan mencari tahu lebih detail dan lebih dalam tentang bagaimana kisrah, bagaimana kisah-kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas daripada perjalanan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kisah perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad ini insyaallah pada kajian ini kita akan bahas dua kali. Yang pertama kita akan berbicara tentang Isra. Dan yang insyaallah yang kedua kita akan bahas tentang Mi'raj. Karena dua ini kejadiannya di waktu yang sama, cuman keadaannya atau perjalanan yang berbeda. Yang satu Isra yaitu perjalanan Nabi dari Baitul Haram, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj yaitu perjalanan Nabi dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh Sidratil Muntaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surat Al-Isra ayat pertama. Surat ini atau ayat ini menegaskan kepada kita bahwa jika ada di antara umat Islam meragukan kisah Isra, maka dikatakan oleh sebagian ulama di antaranya Al-Imam Al-Mutawalli Syarawi, "Man lam yu'min bil Isra fahuwa kafir." Kata barang siapa orang yang tidak yakin dengan kisahnya Isra, maka dia itu sama dengan orang kafir. Bagaimana mungkin dia tidak percaya kisah Isra? Pada hakikatnya Isra itu adalah kisah yang jelas-jelas Allah sudah katakan di dalam Al-Quran. Dan di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengucap Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ayat ini jelas Allah telah memperjalankan hambanya dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka di dalam ayat ini menegaskan kuat bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj benar adanya. Maka setiap dari kita umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah juga beriman kepada Rasulullah harus di dalam hatinya meyakini peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj. Sebagian ulama bersepakat bahwa peristiwa Isra wal-Mi'raj ini terjadi setelah Nabi kita Muhammad diutus. Yaitu terjadi di bulan Rajab. Sebagaimana yang kita ketahui di malam 27 Rajab. Itu adalah malam besar, malam agung untuk siapa? Pertama untuk Nabi kita Muhammad SAW. Sebagian ulama berkata demikian. Hari yang paling membahagiakan bagi umat adalah hari kelahiran Nabi. Kenapa? Karena pada hari itu kegelapan umat diterangi oleh cahaya dengan datangnya, lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu hari baik bagi kita, hari keberuntungan kita. Ibaratnya hari yang paling-paling mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Tapi adapun hari yang paling membahagiakan Nabi, hari yang paling menggembirakan Nabi, hari yang paling menyenangkan Nabi, karena peristiwanya pada saat itu, Nabi SAW sedang mendapatkan banyak sekali ujian. Ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib, kemudian menyusul istrinya Sayyidatuna Khadijah. Ya, enggak lama kemudian itu Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia. Di tahun-tahun itu adalah tahun-tahun berat. Kemudian subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kejadian ini yang disebut oleh ulama kejadian yang tiba-tiba tanpa diberitahukan terlebih dahulu pada Nabi. Jadi enggak ada tuh Nabi sebelumnya dikasih tahu, lagi kamu akan dijemput atau nanti pada satu waktu kamu akan dibawa keliling, tidak, tiba-tiba datang. Malaikat Jibril alaihi salatu wasalam menjemput Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibawa Isra wal Mi'raj. Maka hari itu adalah hari yang paling membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena di balik perjalanan itu ada hikmah yang begitu besar. Dan tentunya hikmah itu besar untuk kita semua insyaallah yang sebentar lagi akan kita bahas ada apa daripada perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama yang harus kita catat bahwa saat itu dikatakan perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi terjadi pada hari Senin. Itu juga sesuai dengan hari kelahiran Nabi kita Muhammad, hari Nabi kita Muhammad diutus, hari Nabi kita Muhammad diwafatkan, hari Nabi kita Muhammad berhijrah. Dan juga hari di mana Nabi kita Muhammad Isra wal Mi'raj itu terjadi pada hari Senin. Dan sebagian ulama juga bersepakat bahwa sesungguhnya Al-Isra wal Mi'raj itu berlangsung terjadi dengan ruh dan jasad. Artinya enggak ada ceritanya Nabi itu bermimpi. Kalau ada sebagian orang mengatakan bahwa Nabi itu menjalani peristiwa Isra wal Mi'raj dalam keadaan bermimpi, maka dibantah oleh sebagian daripada ulama kita, bahkan ulama kebanyakan memutuskan bahwa Nabi kala itu bukan sedang tertidur ataupun bermimpi, tapi Nabi melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj dalam kondisi Nabi dalam keadaan sadar. Ruh dan jasadnya memang berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini bagian daripada hal yang harus kita yakini. Jadi jangan sampai nanti meragukan, mana mungkin sih, kok bisa sih, masa iya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, akan timbul bermacam-macam pertanyaan pada diri kita. Saya sedikit mau menambahkan, kalau pada zaman Nabi, perpindahan jasad dari satu lokasi ke lokasi yang lain itu sangat-sangat mustahil, apalagi mengingat Isra, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu butuh perjalanan pada masa itu sekitar berhari-hari, bahkan ada yang mengatakan sampai satu minggu lebih, bahkan lebih ada yang bilang sampai hampir satu bulan. Tapi tiba-tiba Nabi SAW dalam satu waktu yang singkat bilang sudah nyampe ke Masjidil Aqsa. Ya, sudah sampai ke Masjidil Aqsa dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Maka kita katakan, kalau ada dari kita yang memiliki keraguan tentang itu, coba kita renungkan baik-baik dengan perkembangan zaman yang ada sekarang. Dahulu di zaman Nabi tidak ada kapal terbang. Pesawat terbang tidak ada. Dengan perkembangannya zaman, perjalanan yang ditempuh dengan berjam-jam atau berhari-hari, itu bisa disingkat menjadi 1 jam sampai 2 jam. antar pulau pun orang yang butuh menyeberang, tapi dengan kecanggihannya teknologi zaman, pesawat terbang bisa dibuat oleh kecanggihan zaman, maka orang yang tadinya menempuh perjalanan sekian puluh jam bisa dipotong menjadi satu jam atau dua jam. Itu perkembangan zaman. Lalu kalau kita melihat perkembangan zaman begitu canggihnya, lalu bagaimana dengan Zat yang Maha Kuasa yang menciptakan segala kecanggihan dan segala akal fikiran manusia yang cerdas? Itu semua sumbernya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak patut bagi kita yang mengaku beriman, mengaku beragama Islam, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, maka berkenaan dengan daripada kisah-kisah Isra wal Mi'raj, tumbuh keraguan di dalam hati kita, bagaimana mungkin, kok bisa, masa iya. Nah, jadi pertama yang harus saya luruskan di sini, sebelum kita membaca cerita, yakini terlebih dahulu bahwa cerita ini adalah cerita yang benar adanya. Cerita ini adalah cerita yang insya Allah kita sama-sama akan mengambil hikmah di baliknya. Kisah yang insya Allah akan mendatangkan kemanfaatan bagi kita, bukan hanya di dunia, tentu juga persiapan kita menuju akhirat. Karena hikmah atau cerita daripada Isra wal Mi'raj bukan untuk dibacakan belaka, tapi tujuan inti daripada peristiwa Isra wal Mi'raj adalah bagaimana kita bisa memetik hikmah pelajaran dari apa yang sudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Wahakala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kala itu sedang duduk-duduk di rumahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahnya. Ada riwayat yang mengatakan kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Hijr Ismail yang terletak di sebelah Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan posisi yang sedang berbaring, tiba-tiba datang malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dan saat itu dikatakan, ada riwayat mengatakan ditemani oleh salah satu malaikat lainnya, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tiba-tiba menggotong tubuh beliau, mengangkat tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu, pada kala itu terjadi peristiwa selanjutnya, yaitu syaghs shadr, terbelahnya dada Nabi kita Muhammad. Kita pernah mendengar daripada sejarah bahwa Nabi kita Muhammad dadanya pernah terbelah selama hidup, terjadi sebanyak 4 kali. Pertama, pada saat beliau kecil, dibelah dada beliau yang mulia. Ada apa sih Ustazah dadanya dibelah? Kenapa dibelah? Dada beliau dibelah, dikeluarkan hatinya, kemudian disucikan dan dibersihkan. Saat itu waktu beliau masih kecil, di usia masih sangat-sangat belia, 2 tahun, 3 tahun, beliau masih diasuh oleh Sayyidatuna Halimatu Sa'diyah. Kemudian yang kedua, terjadi umur beliau kala itu 10 tahun. Terjadi lagi terbelahnya dada beliau saat beliau diutus. Yang keempat, terjadi terbelahnya dada Nabi kita Muhammad saat perjalanan Isra. Pada saat malaikat Jibril datang, dibelah dada beliau. Hadis ini tidak terbantahkan karena hadis ini sahih. Dada beliau dibelah, diambil hatinya, kemudian dicuci dengan air zam-zam. Ya, Nabi punya hati dicuci dengan air zam-zam. Apa yang dikeluarkan dari itu atau apa yang dibersihkan? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul maulid, pengarang daripada maulid Sintud Durar, beliau berkata, ma akhrajal amlaku min galbihi adha walakinnam zaduhu tuhran ala tuhri. Tidak dikeluarkan dari hati beliau itu suatu keburukan atau kejelekan, akan tetapi justru tujuan daripada pensucian itu adalah ditambahnya kesucian di atas kesucian. Artinya, Nabi SAW dikatakan rahmatan lil alamin. Hati beliau dipenuhi dengan rahmat setiap kali dadanya. Diisi kembali rahmat itu. Tambah kembali rahmat itu agar betul-betul di hati Nabi hanya ada rahmat. Tidak ada selain daripada rahmat. Sebagian ulama mengatakan yang dikeluarkan daripada hati Nabi kala itu adalah hadzus syaitan. Jatah atau tempat di mana syaitan yang biasanya mengganggu manusia itu dibersihkan, diangkat, dihapus. tidak sedikit pun ada jatah atau tempat syaitan yang bisa mengganggu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena hatinya dipenuhi dengan rahmat. Nah, jadi saat itu datang malaikat Jibril, malaikat Mikail dan satu lagi malaikat lainnya dalam riwayat dikatakan begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi langsung mereka membuat Nabi kita terlentang. Dalam posisi terlentang itu, beliau kemudian dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan, dicuci dengan air zam-zam, sehingga kemudian dikembalikan lagi hati tersebut, subhanallah. Ya, sampai setelah itu, baru Nabi kita Muhammad SAW sudah dibersihkan, dicuci sebanyak 3 kali, dibersihkan semua daripada was-was syaitan yang bisa mengganggu, nah itu semua diganti dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan cahaya, dengan hikmah, dengan iman, kemudian dengan rahmat terutama, rahmatan lil alamin, Masya Allah. Diganti semuanya, kemudian dada Nabi SAW kembali ditutup. Apalagi kemudian yang terjadi kala itu, diberikan setempel nubuah. Ya, kalau para nabi biasanya itu punya stempel nubuahnya di tangan, khusus untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, stempel kenabiannya diberikan di punggung. Di punggung beliau ada sebuah cap, dikatakan seperti cap, yang sebagian ulama mengatakan cap itu besarnya kurang lebih seperti besarnya telur. Ada cap yang mana kalau orang melihat daripada rahib atau pendeta-pendeta terdahulu, mereka tahu bahwa ini adalah stempel kenabian. Cap itu distempel. Diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setelah itu datang Buraq. Ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya kemudian diberikan stempel kenabian yang disebut dengan khatimun nubuwah, ya, stempel kenabian, datanglah Buraq sebagai alat ataupun kendaraan yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya kalau orang mau pergi harus ada kendaraannya. Nah, kalau kita bertanya-tanya, ya Ustazah, zaman sekarang kita bisa pergi ke satu daerah ke daerah lain itu dengan pesawat terbang. Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kendaraan yang dikendarai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung pesanannya khusus datang dari surga. Dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari surga katanya. Arsalahu Allah Ta'ala lahu minal jannah ijlalan wa ta'ziman. Kata dikatakan Allah utus Buraq itu langsung dari surga untuk menandakan dari besarnya keagungan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau kita punya tamu istimewa yang kita banggakan, yang kita agung-agungkan, saat tamu itu datang, kita mungkin akan mempersiapkan kendaraan yang terbaik yang kita punya. Misalnya kalau kita di rumah punya 2 kendaraan, yang satu mereknya misalnya Alphard, yang satu lagi misalnya Innova. Ada tamu yang kita datang, guru kita misalnya yang datang. Mana yang kiranya akan kita sediakan? Pasti kita akan mempersiapkan Alphard daripada Innova. Kalau kita mengerti arti sebuah keagungan, biarkan dia menaikkan kendaraan yang termahal yang kita punya atau yang terbaik yang kita punya karena kebesaran keagungan tamu tersebut. Mungkin kalau tamunya biasa-biasa aja, kita akan biarkan dia naik apapun yang dia mau, terserah. Tapi karena dia orang penting, kita berikan dia kendaraan yang spesial. Dan ini juga menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu memuliakan Nabi kita Muhammad, sampai-sampai pada saat itu Nabi Muhammad didatangkan kendaraannya, bukan sembarang kendaraan, tapi kendaraan yang datang dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Buraq adalah salah satu kendaraan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini Buraq, ekor binatang berwarna putih. Buraq itu warnanya putih, tingginya lebih daripada keledai. Tapi Buraq itu lebih pendek daripada kuda, lebih pendek, lebih tinggi daripada keledai, ya, tapi lebih pendek daripada kuda. Kemudian pada saat Buraq itu datang, ya, Nabi SAW pun ya, menaiki buruk yang kala itu begitu buruk mengetahui bahwa dia akan ditunggangi oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka buruk itu merasa malu sehingga katanya sekujur tubuhnya buruk bercucuran keringat. Ya, kalau kita ketemu sama orang yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita kagumi, kita mau ketemu sama dia, wah deg-degannya hati kayak bagaimana? Atau ada guru kita, orang yang kita hormati, yang kita kasihi, yang kita cintai, kita mau ketemu dia, mau berhadapan dengan dia, kita pasti punya hati wah, berbunga-bunga, deg-degan, keringetan, gugup. Dan itu juga ternyata dirasakan oleh seekor buruk. Pada saat buruk mengetahui bahwa dia akan ditunggangi oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, buruk itu merasa malu sampai sekujur tubuhnya itu bercucuran keringat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaikinya. Dan dulu para nabi juga sebelumnya mereka mengendarai buruk. Berangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril, diapit oleh malaikat Jibril oleh dan malaikat Mikail. Yang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu adalah malaikat Jibril, dan yang memegangkan kendalinya adalah malaikat Mikail. Mereka terus kemudian mulai bergerak dari mana? Dari Masjidil Haram. Pergerakan itu mulai sampai mereka berhenti di satu tempat yang dikatakan banyak pohon korma di situ. Tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalatu wassalam memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya inzil, turun kamu wahai Muhammad, katanya fasalliha huna, diperintahin Nabi disuruh turun di tempat itu, kemudian Nabi diperintahkan untuk sholat di situ. Nabi turun, kemudian Nabi sholat. Selesai Nabi menunaikan sholat, Nabi naik buruk lagi. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik buruk, malaikat Jibril yang bertanya, tahu nggak kamu tadi tuh sholat di mana? Dalam kisah ini menandakan kalau Nabi itu orangnya nggak banyak nanya. Beliau tidak akan bertanya akan sesuatu yang menurut beliau tidak perlu ditanyakan. Tapi karena Nabi tidak bertanya, di sini Nabi diberitahu. Masya Allah. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam malah yang berbalik tanya, wahai Muhammad, tahu nggak kamu tadi sholat di mana? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak, saya tidak tahu. Maka malaikat Jibril kemudian menjawab, tadi kamu sholat di Thaibah. Namanya di Thaibah. Thaibah itu apa? Sebuah tempat katanya yang akan menjadi tempat hijrahmu. Tujuan hijrahmu akan ke sana. Berarti yang pertama disholati oleh Nabi SAW yaitu kota Madinah. Nabi turun di sana, di tempat di mana banyak pohon korma ada di sana. Ya, kemudian Nabi SAW sholat. Setelah Nabi SAW menaiki buraknya kembali, Nabi SAW bergerak menuju, setelah itu menuju satu tempat lagi, sampai malaikat Jibril berkata, turun, sholatlah kamu di sini. Tempat yang kedua. Setelah Nabi SAW mengerjakan sholat, beliau naik kembali ke burak. Ya. Malaikat Jibril kembali bertanya, tahukah anda wahai Muhammad, tahukah engkau wahai Muhammad, di mana engkau sholat tadi? Dijawab kembali oleh Nabi, tidak wahai Jibril, saya tidak tahu. Akhirnya malaikat Jibril menjawab, tadi kamu sholat di Madian. Madian itu Syajarat Musa. Sebagian ulama mengatakan tempat pohonnya Nabi Allah Musa waktu itu berteduh. Jadi dulu Nabi Allah Musa lagi keluar dari Mesir. Ya, Nabi Allah Musa berteduh di satu pohon. Namanya itu pohonnya Musa di kota Madian. Di situ Nabi Allah Musa berteduh. Di situ tempat ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk Nabi kita Muhammad salat itu. Inzil fasalliha huna, kata malaikat Jibril, turunlah, salatlah kamu di sini. Selesai salat baru diketahui, baru dikasih tahu, ini adalah tempat dekat pohonnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam. Kemudian bergerak kembali. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai turun lagi di satu tempat. Malaikat Jibril pun berkata, inzil fasalliha huna, turun dan sholatlah engkau di sini wahai Muhammad. Ya, Nabi kerjain semua apa yang diperintahkan oleh Malaikat Jibril. Selesai sholat, naik kembali ke buruk, ditanya kembali oleh Malaikat Jibril, tahukah engkau di mana engkau melakukan sholat ini wahai Musa? Wahai Muhammad? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad, enggak tahu wahai Jibril. Tadi kamu sholat di Bukit Tur Sinai, tempat yang ketiga. Tur Sinai, Bukit Sinai. Wadi Al-Muqaddas. Allah bilang Bukit Sinai itu adalah wadi atau tempat yang disucikan, tempat yang suci. Karena di tempat itulah Nabi Allah Musa pernah berbicara dengan Allah. Selanjutnya setelah itu kembali lagi berjalan. Sampai tiba dilihat Nabi SAW melihat di situ banyak sekali istana-istana, istana Rom. Atau di kita sekarang dibilangnya Syria, kota Syria. Turun, sholatlah kamu di sini. Hai Muhammad, situ disuruh turun. Setelah selesai sholat, Nabi naik kembali. Ditanya lagi baru sama Malaikat Jibril, tahu nggak kamu sholat di mana? Dijawab tidak. Dan dalam hadisnya, kemudian Malaikat Jibril berkata, tadi kamu sholat di Baitul Ham. Kalau bahasa Arabnya, Baitul Laham. Tempat di mana Nabi Allah Isa bin Maryam dilahirkan. Sholat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Nah ini dari empat tempat yang didatangi atau di mana empat tempat yang tadi kita sebutkan Malaikat Jibril perintahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk turun lalu kemudian sholat. Maka kalau kita pikir-pikir kenapa tempat itu harus menjadi tempat yang disolatkan? Tempat kelahiran Nabi Isa, kemudian tempatnya apa namanya itu Nabi Allah Musa berteduh, kemudian setelah itu Bukit Sinai, kemudian dilanjutkan lagi Madinah, kota Madinah Al-Munawar, itu tempat-tempat yang Masya Allah kalau kita lihat sekarang semuanya penuh dengan sejarah, tapi hikmah apa yang kita mau petik di sini? Hikmahnya adalah jika kita melihat ada tempat yang baik, tempat yang dimana di situ mengandung unsur kebaikan, ada peristiwa kejadian kebaikan, maka tidak ada salahnya kita mengambil berkah. Jadi di sini juga dari kisah ini mengajarkan kepada kita mengambil berkah itu tidaklah salah. Mengambil berkah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan suatu hal yang baik, suatu hal yang boleh. Jadi kalau ngambil berkah sholat di tempatnya, itu bekasnya Nabi Musa pernah berteduh, di situ tempatnya Nabi Isa dilahirkan, atau ada tempat-tempat berkah lainnya, tempat-tempat kejadian daripada peristiwa-peristiwa lainnya, itu bukan hal suatu yang dilarang. Karena Nabi kita Muhammad pernah menunjukkan kepada kita bahwa beliau pun disuruh sholat di sana, Masya Allah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah Nabi SAW melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba Nabi SAW melihat ekor atau jin ifrit. Maaf. Nabi melihat jin yang disebut dengan ifrit. Dia dari golongan jin. Saat itu dia sedang membawa obor. Api yang menyala-nyala. Nabi SAW melihatnya. Pada saat Nabi SAW melihat Malaikat Jibril, kemudian berkata, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Diajarin sama Malaikat Jibril. Kalau kamu baca, maka obor itu akan padam. Dan si ifrit pun akan lari terbirit-birit. Malaikat Jibril ngajarin Nabi kita Muhammad SAW sebuah bacaan. Yang mana katanya kalau dibaca itu, setan ifrit lari, jin ifrit lari. Bacaan ini boleh jadi kita pegang juga. Kita amalin, kita baca. Seandainya ada dari kita yang merasa khawatir, tolah ada digoda, atau ngelihat sesuatu yang tidak mengenakan di mata, baca ini. Karena ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu bacaannya? A'udzu biwajhillahil karim. Wabikalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil layli wan nahar wa min tawarigil layli wan nahar illa tarigun yatruku bi khair ya rahman. Itu doanya. Nanti insya Allah kita tulisin, ya, panitia boleh boleh posting atau boleh salah satu bacaannya. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatihi allatammati allati la yujawizuhunna birrun wala fasiqun wa min syarri ma yunazzalu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarigil laili wan nahar illa tarigan yatruku bi khair ya rahman. Aku berlindung pada Allah, Zat yang Maha Dermawan, dengan menggunakan kalimat-kalimat Allah yang tidak mampu dilewati oleh orang yang baik maupun orang yang jahat, dari keburukan sesuatu yang diturunkan dari langit. Kita berlindung pada Allah dari segala keburukan yang turun dari langit, dari segala keburukan sesuatu yang naik ke langit, dari keburukan sesuatu yang tertinggal di bumi, dari keburukan sesuatu yang keluar daripada bumi. Kita minta berlindung dari Allah. Kemudian dari fitnah-fitnah waktu malam maupun di waktu siang, dari bencana malam maupun di bencana siang, kecuali bencana yang membawa suatu kebaikan. Wahai Zat Allah yang Maha Rahman, Maha Pemurah. Ini. Setelah Nabi SAW selesai membaca apa yang diajarkan oleh Malaikat Jibril, maka Ifrit pun jatuh, ya, jatuh terjerembab sampai obornya atau apinya padam. Jin Ifrit itu lari terbirit-birit sampai apinya padam. Kemudian setelah itu rombongan terus melanjutkan perjalanan. Sampai mereka dapat beberapa orang, Nabi melihat ada orang-orang yang sedang menanam. Tapi saat itu juga mereka sekaligus mengetam. Di hari yang sama. Nanam, panen. Nanam, panen hari itu juga. Setiap kali mereka selesai manen, tanaman itu kembali lagi siap untuk ditanam. Untuk disiapin lagi, untuk ditanam, ditaruh bibitnya lagi. Begitu seterusnya, Nabi lihat pemandangan itu. Saat beliau berjalan. Nabi kemudian bertanya. Nah, di sini Nabi bertanya. Bedanya ya, saat Nabi diperintah, Nabi tidak menunjukkan pertanyaan. Di saat Nabi melihat suatu hikmah atau suatu kejadian, boleh jadi Nabi bertanya, ada apa itu? Tapi waktu Nabi diperintah, Nabi bukanlah hamba yang banyak bertanya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita banyak kali diperintah oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi Muhammad SAW, tapi ada sebagian dari kita justru dengan perintah banyak menimbulkan pertanyaan. Kenapa diperintahkan begini? Atas dasar apa? Kenapa demikian? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Dan kita belajar dari Nabi Muhammad apa yang diperintahkan tidak membutuhkan suatu pertanyaan. Dan Nabi waktu melihat kejadian yang beliau merasakan itu kejadian bukanlah suatu kejadian pada umumnya. Ada orang nanam, panen saat itu juga. Seketika itu juga, di hari yang sama. Baru kemudian Nabi SAW bertanya, apa itu wahai Jibril? Malaikat Jibril kemudian jawab, mereka ya Rasulullah adalah orang-orang yang dahulu pernah berjihad di jalan Allah. Mereka dahulu berjihad di jalan Allah sehingga balasan untuk satu amal kebaikan mereka oleh Allah dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat ganda. Satu kebaikan yang mereka perbuat, pahalanya dilipat gandakan Allah menjadi 700 kali lipat. Dan harta yang mereka pernah sumbangkan, yang mereka pernah infakkan, yang mereka pernah keluarkan. Harta yang mereka pernah keluarkan, harta yang mereka pernah infakkan, subhanallah, mereka sumbangkan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Dulu mereka berjihad, dulu mereka bersedekah. Dengan satu amal kebaikan, balasannya 700 kali lipat ganda. Itulah yang membuat Nabi SAW melihat ada orang hari itu dia menabur tanamannya, dia menabur benihnya, ngetam. Saat itu juga mereka timbul hasilnya, panennya keluar dalam satu hari, berapa banyak keuntungan yang bisa mereka dapat. Dan itu perumpamaan seseorang. Nah, ini juga dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, habbah idza barakal maula talaggi hubub. Satu biji benih kebaikan yang kamu taburkan, satu biji, kalau itu diberkahi, dipenuhi dengan keikhlasan dan ketulusan, maka dia akan membuahkan hasil yang akan menimbulkan banyak lagi benih-benih lainnya. Kita kalau nanam satu cabai, bijinya mungkin satu. Satu cabai, biji satu, bisa numbuhin satu pohon cabai. Kalau udah jadi satu pohon, nggak mungkin keluarnya satu biji lagi. Pasti itu akan keluar banyak biji-biji cabai lainnya. Itu umpamanya. Dan inilah umpama yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Satu orang berbuat kebaikan di jalan Allah, maka Allah SWT berikan bagi mereka balasan 700 kali lipat ganda dari kebaikan yang mereka pernah lakukan. Kemudian tiba-tiba mendadak Nabi SAW mencium aroma yang sangat-sangat harum. Sehingga Nabi SAW kemudian bertanya, aroma apa ini wahai Jibril? Ditanya oleh Nabi SAW, kemudian Malaikat Jibril menjawab, ini adalah aromanya Masyitah. Masyitah ibnat Fir'aun. Katanya Masyitah nama seseorang. Masyitah itu sebuah profesi. Dan dia dikenal dengan seperti nama, julukan. Masyitah itu apa? Tukang sisir putrinya Fir'aun. Dulu Fir'aun punya putri, Fir'aun kan raja. Putrinya itu kalau menyisir, disisirin sama pembantunya. Pembantunya nyisirin dia. Nah, ini suatu ketika, artinya dibilang, si Masyitah sedang menyisir rambut putrinya Fir'aun, tiba-tiba jatuh sisirnya. Saat sisirnya jatuh, spontan. Dia menyebut nama Allah. Bismillah. Halaka Fir'aun. Dengan nama Allah, celaka Fir'aun. Dia bilang. Spontan itu. Kalau kita kayak terjadi sesuatu kejadian, mendadak jatuh per gelas atau piring, tiba-tiba kita mengucap dengan kalimat astaghfirullah. Innalillah. Misalnya. Spontan. Kala itu Masyitah juga spontan ngeluarin kata bismillah ta'isa Fir'aun. Dalam riwayat bilang celaka Fir'aun. Terkejut bukan main putrinya ini. Kalau kita kemudian bertanya, alaka rabbun ghairu abi? Apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Dan kita tahu Fir'aun dulu ngakunya sebagai Tuhan. Kamu memang punya Tuhan selain ayahku? Kata putrinya Fir'aun bertanya. Dijawab oleh Masyitah, iya betul. Aku punya Tuhan selain ayahmu. Dan aku mengimaninya. Kemudian putrinya itu berkata, bolehkah aku berterus terang kepada ayahku? Bolehkah aku menyampaikan berita ayahku? Masyitah tidak mampu mengelak lagi. Dia katakan, silahkan. Lari putrinya menghampiri Fir'aun, lalu kemudian bercerita bahwa pembantuku, tukang sisirku itu mengimani Tuhan selainmu, wahai ayah. Dia beriman kepada Tuhan selain engkau, wahai ayah. Geram bukan main Fir'aun. Dipanggil Masyitah. Saat dipanggil, dihadapkan oleh Fir'aun, dia tanya Fir'aun, apakah betul yang diceritakan putriku bahwa engkau memiliki Tuhan selain aku, kata Fir'aun. Dijawab oleh Masyitah dengan jawaban penuh keimanan. Jawaban penuh keyakinan. Ya, aku memiliki Tuhan selainmu. Dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Dijawab oleh Masyitah dengan penuh keyakinan. Dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Kemudian Masyitah saat itu punya dua orang anak dan seorang suami. Jadi punya anak dua saat itu. Satu suaminya dipanggil sama Fir'aun. Untuk apa? Untuk membujuk. Barangkali Masyitah ini mau kembali kepada Fir'aun. Tidak mengimani Allah. Dia mengatakan lagi bahwa Tuhannya adalah Fir'aun. Mau dibujuk. Tapi ternyata bujukannya sia-sia. Semua keluarganya telah beriman kepada Allah. Mereka semua sudah masuk ke agama Islam. Mereka waktu disuruh bujuk malah justru menolak. Akhirnya kemudian Fir'aun bilang, bagaimana kalau aku habisi kalian semua? Akan kubunuh kalian semua, akan kubantai kalian semua. Mereka semua menjawab dengan tegas, silahkan. Kalau kau ingin bantai kami, silahkan. Lihat keteguhan orang kalau di hatinya sudah punya iman. Ya. Kalau orang di hatinya sudah punya iman, apapun yang terjadi demi mempertahankan keimanannya, tidak akan tergoyahkan dengan apapun bahaya yang ada di hadapannya. Jangankan tawaran uang yang sifatnya itu mengenakan. Taruhannya nyawa pun kalau iman sudah betul-betul melekat di dalam hati, tidak akan pernah tergoyahkan. Ini catatan penting. Kalau di zaman sekarang banyak orang tergoyahkan keimanannya hanya karena dunia, hanya karena materi, hanya karena sogokan dunia, orang mampu meninggalkan akidahnya, mampu meninggalkan keyakinannya dan keimanannya. Lalu bagaimana kita lihat nasibnya seorang masyidah? Seorang wanita yang begitu teguh, ini perempuan loh, bukan sembarangan. Perempuan yang keimanannya begitu teguh, nyawa di hadapannya. Akan dihabisi, akan dibantai. Tidak menggoyahkan keimanannya karena di hatinya sudah ada Allah dan Rasul-Nya. Dia katakan, tidak, silahkan kau mau bantai aku. Silahkan kau mau bunuh aku. Aku hanya ingin memesan satu, kata Masyidah. Jika kau ingin bunuh aku dengan seluruh keluargaku, maka kubur aku dengan keluargaku bersamaan. Jadikan aku dengan suamiku, dengan anak-anakku, dengan satu liang lahat. Diterima tawarannya oleh Fir'aun. Baiklah kalau begitu. Yang penting kau kuhabisi. Ya, saat itu Fir'aun bilang, nyuruh orang untuk membawakan sebuah baskom. Baskom besar, bejana besar, ya, yang terbuat dari timah. Bayangin, itu baskom terbuat bukan dari, terbuat dari timah. Kemudian ditaruh air, lalu dipanaskan. Sudah baskomnya dari timah, atau kuali ya, kalau kita bilang, bejana, kuali yang besar, dari timah, diletakkan air, kemudian dipanaskan, sudah air itu bergolak mendidih. Nah, Fir'aun kemudian menyuruh satu persatu dari Masyidah dan keluarganya untuk memasukinya. Satu persatu dari mereka. Masuk ke bejana tersebut. Masuk ke dalam kuali tersebut. Berarti mereka udah tahu, masuk ke kuali, mereka bakal hancur. Mereka bakal mati. Tapi mereka saat itu yakinnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka yakinnya kepada balasannya Allah. Satu persatu, subhanallah. Tidak ada yang mengelak. Bahkan ada hadis atau riwayat yang menyatakan, saat itu yang digoda Masyidah yaitu dengan apa? Fir'aun memerintahkan lemparkan dulu orang-orang terkasihnya Masyidah. Yang pertama lempar anaknya. Orang tua, ibu kalau udah ngelihat anak yang kesakitan bagaimana rasanya? Udah gitu perempuan lagi. Anaknya dulu yang disuruh jatuh. Lemparkan putranya, lemparkan putrinya. Anaknya masuk ke dalam sana. Dengan penuh keyakinan anaknya bilang, jangan takut Umi. Kita dalam posisi yang hak. Sampai subhanallah, kala itu Masyidah punya anak yang masih menyusui. Anak bungsunya yang paling kecil masih menyusui. Tiba-tiba bayi itu berucap, wahai ibu, masuklah, jangan ragu-ragu. Anak bayi dikasih izin sama Allah berbicara. Masuklah, karena kita berada di pihak yang benar. Jadi ada beberapa bayi yang bicara di waktu kecil diantaranya, ini bayinya Masyidah. Bayinya Masyidah bisa ngomong dari kecil untuk meneguhkan keimanan ibunya, kamu jangan takut, masuklah sesungguhnya kamu berada di dalam yang di jalan yang hak. Masuk Masyidah. Saat Masyidah masuk, subhanallah, aturan Fir'aun ingin memberikan pelajaran bagi orang-orang agar orang-orang itu merasa takut, mereka tidak beriman kepada selain Fir'aun, agar mereka semua keluar dari ajarannya Allah atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Musa, justru saat melihat Masyidah masuk ke dalam kuali itu, masuk ke dalam bejana itu, ada wangi semerbak aroma yang sangat-sangat harum, dan itu dicium oleh semua orang yang saat itu menyaksikan Masyidah dibantai atau Masyidah dibunuh. Subhanallah, dan aroma ini dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Aroma wangi ini sampai ke hidung Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Nabi bertanya itu aromanya siapa? Subhanallah, itu adalah aromanya Masyitah. Dijawab, Masyitatu Fir'aun. Jadi kalau ada yang tanya, ini namanya Masyitah itu siapa? Saya, wallahu a'lam bishawab, saya kagak tahu. Ya, tapi intinya Masyit itu sebetulnya adalah suatu profesi. Dia tukang sisirnya, putrinya Fir'aun. Tapi dikenal dengan Masyitah. Selanjutnya Nabi SAW melanjutkan perjalanannya. Setelah mencium aroma yang wangi tadi, Nabi SAW melanjutkan perjalanan, tiba-tiba di tengah jalan, Nabi mendapati beberapa orang yang sedang memecahkan kepalanya sendiri. Palanya dihancurin sendiri. Setelah hancur kepalanya, kembali lagi seperti semula. Setelah habis hancur kepalanya, keadaannya dibuat kembali lagi kepalanya utuh seperti semula. Hal ini terus-menerus terlihat oleh Nabi SAW. Tidak terlihat ada kayak jedanya atau istirahat, tidak, mereka terus memukuli kepalanya, begitu hancur dikembalikan lagi seperti semula. Nabi kemudian bertanya, wahai Jibril, man haula, wahai Jibril, kiranya mereka ini siapa, wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang kepalanya terasa berat untuk diajak sholat fardu. Orang yang berat kepalanya saat diajak mengerjakan sholat fardu. Bukan orang yang ninggalin sholat. Berat diajak sholat. Nah, ini penting bagi kita untuk menjadikan ini sebagai cara untuk kita mengintrospeksi diri. Saat kita mengerjakan sholat, jangan sampai kita masuk ke dalam kelompok gomu kusala. Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka bangun dalam keadaan bermalas-malasan. Karena orang yang beriman hakikatnya mereka itu menyambut datangnya salat itu dengan penuh kecintaan dan kebahagiaan. Karena salat adalah saat-saat momen di mana kebersamaan seorang hamba dengan Sang Khalik, yaitu Sang Penciptanya. Nah, kalau kita melihat Nabi SAW di sini melihat orang yang kepalanya dihancurkan, dia yang pukulin sendiri, dia yang hancurkan sendiri, kemudian dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ini menandakan penyesalan seseorang saat semasa hidupnya. Saat semasa mereka hidup, diberikan kesempatan oleh Allah mengerjakan sholat, diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat fardu, mereka menyepelekan waktu tersebut. Dibuang dengan sia-sia sehingga berat mereka mengerjakan sholat. Na'udzubillah, itu na'udzubillah. Kemudian Nabi SAW mendapati beberapa orang katanya yang tubuhnya bagian depan maupun bagian belakangnya sama-sama dipenuhi dengan tambalan. Banyak sekali di situ tambalan. Mereka katanya dibilang memakan buah atau memakan buah dari zakum. Buah zakum itu buah yang dipenuhi dengan duri-duri. Mereka makan batu. Nabi SAW waktu menjumpai mereka, baju depannya penuh tambalan, baju belakangnya penuh tambalan, seperti orang gembel. Makanannya buah zakum. Buah zakum adalah buah neraka. Batu, batu dari neraka, jahannam, na'udzubillah, itu makanan mereka. Saat Nabi melihat itu, Nabi bertanya, siapa mereka, wahai Jibril? Nabi, malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat, wahai Rasul. Mereka menahan dirinya untuk mengeluarkan zakatnya. Dan Allah hakikatnya tidak berbuat zalim sedikitpun kepada mereka. Artinya apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka dapatkan sekarang, itu adalah konsekuensi saat mereka hidup diamanati oleh Allah berupa rezeki yang wajib mereka infakkan, yang wajib mereka keluarkan zakatnya, tapi mereka tidak tunaikan kewajibannya. Dan itulah balasan yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga di akhirat, na'udzubillah, ya, thumma na'udzubillah, mereka terlihat sangat-sangatlah gembel. Dan makanan mereka adalah buah zakum, buah yang ada di neraka. Kita ngebayangin buah zakum tuh udah serem banget. Coba kita bayangin, ada nggak orang makan durian? nggak dikupas. Makan durian nggak dikupas. Jangan durian, salak. Sama kulit-kulitnya. Kebayang nggak ketelan salak bagaimana rasanya tanpa kulit, dengan kulit-kulitnya. Dan ini syajaratuz zaqqum, buah yang dikatakan isinya duri semua dan itu dimakan oleh penghuninya. Na'udzubillah, penghuni neraka. Dan itu disiapkan oleh Allah untuk orang yang tidak menunaikan zakat. Selanjutnya Nabi SAW lanjutkan perjalanannya dan Nabi melihat di hadapan beliau ada orang yang memakan daging di depannya, mereka di depan mereka ada daging yang sudah masak, sudah dimatangin, sudah siap dimakan. Tapi justru mereka mendekat kepada daging yang busuk. Ada lauk daging yang lezat di hadapan mereka, tapi justru mereka pergi ke wadah yang di situ terdapat daging yang busuk. Keduanya, wadah itu di depan mereka. Ada daging matang, satu daging busuk. Justru mereka malah mendatangi daging busuk. Mereka makan daging busuk itu. Nabi kemudian bertanya, siapa mereka, wahai Jibril? Kalau kita pikir ada yang enak, matang, tapi kok malah datengin yang busuk? Dijawab oleh malaikat Jibril, mereka adalah golongan dari umatmu, wahai Rasul. Sebenarnya mereka sudah punya istri baik-baik. Mereka sudah punya istri yang halal untuk mereka. Tetapi mereka justru lebih suka dengan wanita pelacur. Mereka justru lebih suka dengan wanita selain daripada istrinya. Mereka justru lebih suka, kalau bahasa kita sekarang, selingkuh daripada berbuat baik kepada pasangan halalnya. Ini umpamanya saat itu Nabi SAW melihat mereka adalah orang-orang yang disuguhkan makanan yang matang, makanan yang lezat, justru mereka mencari makanan yang basi, makanan yang busuk. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini pelajaran. Dan ini di dalam konteks hadisnya di sini ditambahin. Oh, golongan dari umatmu. Dan kita melihat di zaman sekarang, banyak sekali kelompok orang-orang yang senangnya selingkuh. Ada yang halal tapi nyarinya yang haram. Dan itu pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kelompok orang-orang itu umpamanya yang disuguhi yang matang, yang disuguhi yang baik makanannya, tapi justru mereka mendatangi yang busuk. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati katanya sebilah ada papan kayu di tepi jalan. Yang mana papan kayu itu selalu membuat robek baju setiap orang yang lewat. Apa itu hai Jibril? Kenapa bisa ada kayu yang melintang seperti itu kemudian membuat orang lain menjadi robek pakaiannya, hancur pakaiannya? Nah, ini dijawab oleh malaikat Jibril, itu adalah seperti perumpamaan. Perumpamaan beberapa orang dari umatmu, wahai Muhammad, yang gemar. Katanya yang senang duduk-duduk iseng di pinggir jalan untuk mengganggu orang lain yang lewat. Mereka suka menghalang-halangi orang lain dari jalannya Allah. Suka menghalangi orang lain dari jalannya Allah. Ada orang yang mau menuju kebaikan, dia menjadi penghalangnya. Dia yang menjadi pemutusnya. Dia menjadi yang membuat orang lain terhalang dari kebaikan. Semoga tidak ada satupun di antara kita yang menjadi orang lain sebagai penghalang untuk mendapatkan kebaikan. Justru alhamdulillah dengan duduknya kita di majelis seperti ini, kita berharap kitalah orang-orang yang insya Allah menginspirasi orang lain untuk datang dan duduk di tempat kebaikan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Nabi SAW ya, melihat seseorang yang sedang berenang di sebuah sungai darah. Ada orang berenang di sebuah sungai yang isinya semuanya darah. Kemudian sambil saat itu mereka menelan batu-batu yang ada di dalamnya. Bertanya kembali Nabi, "Man haula'i ya Jibril? Siapa mereka gerangan wahai Jibril?" Dijawab oleh Malaikat Jibril bahwa sesungguhnya mereka itu, ya Rasulullah, adalah orang yang suka makan harta riba. Harta riba. Bunga bank. Itu termasuk harta riba. Bunga-bunga dari uang bank ataupun dari kadang-kadang ada profesi seseorang yang sebagai lentenir, ketahuilah bahwa itu adalah hal yang haram. Dan itu dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok orang-orang yang memakan uang riba, mereka kelak akan berenang. Ya, dilihat diumpamakan seperti yang sedang berenang-renang. Mungkin kala itu mereka terlihat senang dengan banyaknya uang dari uang riba, tapi hakikatnya sesungguhnya mereka itu sedang berenang di sungai darah, dan mereka itu sedang menelan bebatuan dari neraka jahanam. Na'udzubillah. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, mendapati seseorang yang senang saat itu sedang mengumpulkan setumpuk kayu bakar. Nabi lihat ada orang yang lagi ngumpulin kayu bakar. Sudah dikumpulin, dipikul. Dan dia sudah begitu keberatan memikulnya. Sudah begitu sangat keberatan memikulnya, justru dia terus tambahin bebannya. Sudah berat dia pikul beban ini, kayu bakar ini. Tapi Nabi lihat orang ini terus menambah bebannya. Terus dia tambahin lagi kayunya. Terus dia tambahin lagi kayunya. Nabi melihat kejadian itu, Nabi kemudian bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka itu wahai Jibril? Dijawab oleh Malaikat Jibril, "Itu adalah orang-orang dari umatmu wahai Rasul yang mendapatkan amanah dari orang lain. Sebenarnya dia udah enggak sanggup. Dia menerima amanah dari orang lain, hakikatnya dia enggak sanggup menerima amanah itu." Tapi dia masih terus meminta amanat-amanat lainnya. Ya, umpama orang diberikan amanat yang satu, belum dia tunaikan amanat yang satu, dia sudah berani menerima amanat yang lain. Dan bab amanah ini ya sangatlah harus kita jaga, harus betul-betul kita pelihara. Karena itu hal yang harus diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada ahlinya, pada haknya. Saat orang diberikan amanah atau berani memegang satu amanah, entah itu amanah suatu kepemimpinan atau amanah dititipin suatu benda atau suatu barang atau uang, itu amanah semuanya yang harus dia jaga. Saat dia melanggarnya dan dia justru mencari lagi beban amanah lainnya, ini diumpamakan hakikatnya dia tak mampu memikulnya. Tapi dengan ambisi dan keegoisannya, dia terus mencari dan dia lupa bahwa di balik itu ada pertanggungjawaban yang menanti. Na'udzubillah. Ini kita harus jaga. Hal yang sepele berupa amanah itu adalah titip salam. Titip salam, titip undangan. Kirim salam ya sama fulan. Kalau ketemu ini kirim salam, dan kita menyahuti. Iya, baik, nanti disampaikan. Kalau udah ngomong nanti disampaikan, hati-hati lupa. Kalau kita sadar kita orangnya pelupa, baiknya kita jawabnya gimana? Insya Allah, doakan ingat, doakan biar nggak lupa, gitu. Kalau lupa, maafin ya. Nah, gitu. Dari awal kita sudah menyampaikan bahwa mungkin bisa jadi kita ini pelupa. Mudah-mudahan nggak lupa, insya Allah disampaikan, doakan biar ingat, gitu. Nah, itu kalau berupa salam. Ibaratnya salam. Nah, kalau berupa suatu amanahnya yang sifatnya, saya ngundang, tolong sampein ya. Nah, itu udah tanggung jawab, bukan soal salam lagi nih. Titip undangan, berapa banyak ada orang-orang yang tidak sampai datang ke dalam suatu undangan, suatu acara, hanya karena nitip sama salah orang. Ya memang tahu-tahu undangannya nggak sampai. Dikira itu hal sepele, tapi ingat ada pertanggungjawaban yang menanti di hadapan Allah. Nah, jadi kita hatta yang masalah yang begitu tuh, jangan terlalu percaya diri. Sini-sini biar saya aja, nanti saya yang serahkan. Kalau kamu betul yakin, kamu sejalan, kamu akan sampai, silahkan. Tapi kalau ternyata kamu di situ banyak mengalami kendala, maka baiknya lepaskan tanggung jawab itu, karena justru itu hanya akan membebanimu, bukan di dunia. Di dunia nggak terasa beban. Yang paling mengkhawatirkan itu adalah beban di akhirat. Na'udzubillah. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan dan Nabi mendapati beberapa orang yang sedang menggunting bibirnya dan lidahnya. Bibir sama lidah, dia yang gunting sendiri. Dengan menggunakan gunting. Gunting dari hadid, guntingnya dari besi. Kullama guridat adat kamakan la yaftur anhum. Tiap bibirnya udah kegunting, lidahnya udah gunting, balik lagi tuh bibir, balik lagi tuh lidah. Dan tidak pernah lelah, terus-menerus seperti itu. Terulang dan terulang lagi, terus-menerus seperti itu. Bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa mereka itu, wahai Jibril?" Ya Allah, dijawab oleh malaikat Jibril, "Mereka adalah para mubaligh, orang-orang yang suka menyampaikan berita-berita fitnah, berita-berita hoax dari umatmu. Mereka juga bisa jadi adalah orang-orang yang menyampaikan seruan kebaikan, tapi hakikatnya mereka sendiri tidak mengerjakannya. Mereka yang menyerukan kepada kebenaran, tapi justru mereka sendiri jauh daripada kebenaran. Kelak, orang-orang yang seperti itu, tukang fitnah, tukang menebar hoax, tukang menebar kebencian, kemudian juga yang menyampaikan hal-hal, ya, menyampaikan hal-hal yang salah, yang fitnah, yang memprovokasi, itu semua orang-orang yang disebut di dalam hadis ini bahwa kelak mereka, ya, tukang fitnah itu akan menggunting bibirnya sendiri, lidahnya sendiri dengan gunting dari besi yang panas, dan itu akan terus terulang dan terulang lagi. Tidak akan pernah ditemukan keletihan. Mereka akan terus menyiksa diri mereka sendiri karena kelalaian mereka dari lisannya. Subhanallah. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari sifat-sifat yang seperti itu. Selanjutnya Nabi SAW mendapati beberapa orang punya melihat kukunya mereka panjang-panjang terbuat dari timah. Kuku mereka panjang-panjang dari timah. Mereka gunakan kuku itu untuk mencakar muka wajah mereka sampai ke dada mereka sendiri. Dia cakar-cakar dirinya, wajahnya, dadanya. Saat Nabi melihat itu, Nabi bertanya mereka, "Siapa, wahai Jibril?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging orang lain." Makan daging orang lain. Siapa itu? Ini orang-orang gosip. Orang-orang ghibah. Yang suka memakan daging saudaranya sendiri. Dan yang suka menghancurkan atau menyerang kehormatan-kehormatan mereka. Menghancurkan kehormatan saudaranya. Memfitnah, mencaci maki, mengambil haknya. Yang semestinya itu bukan bagian daripada haknya dia yang ambil. Kelak mereka akan menyesali perbuatan mereka sampai mereka cakar-cakar diri mereka sendiri. Dengan timah, kukunya dari timah. Kuku kita sendiri aja dibuat nyakar udah cukup menyakitkan, apalagi dari timah. Kuku kita ini biasa, kuku biasa. Kita cakarin aja diri kita sendiri, kita udah sakitnya bukan main. Lalu ini Allah Subhanahu wa taala menyuguhkan kukunya diganti dengan kuku timah dari timah, dan Allah kemudian suruh mereka mencabik-cabik wajahnya sendiri, dadanya sendiri. Karena apa? Karena suka makan daging saudaranya, makan daging orang lain. Kemudian dan suka menyerang kehormatan mereka. Ada orang udah tahu punya aib. Ini kadang-kadang terjadi di sekitar kita. Kita tahu dia punya kekurangan. Kita tahu dia punya kesalahan. Justru kita yang membuka kesalahan itu. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita yang membuka kejelekan itu. Kita yang menebarkan, yang membagi, memberikan pengetahuan kepada seluruh orang akan kekurangan dia. Nah, ini hati-hati. Justru haknya kita sesama Muslim jika melihat adanya kesalahan orang lain, bungkam. Kalau itu orang lain punya kesalahan, kalau kita haknya kita sesama Muslim bukan membicarakan kekurangannya, tapi kita datangi dia, lalu nasihati dia dengan baik. Itu yang semestinya kita lakukan. Bukan mengumbar, lalu menghancurkan kehormatan orang lain. Na'udzubillah. Selanjutnya Nabi SAW melanjutkan perjalanannya. Lalu Nabi SAW melihat, mendapati ada satu batu kecil. Dari batu kecil itu ya. Batu kecil itu kemudian mengeluarkan sapi yang begitu besar. Seekor sapi yang berukuran besar. Dari batu kecil keluar sapi yang besar. Nabi bingung. Setiap kali ya, sapi itu keluar, sapi itu berusaha ingin kembali lagi masuk ke dalam yang kecil itu. Dia ingin kembali lagi masuk ke dalam batu itu. Di tempat di mana dia keluar, tapi nggak bisa masuk. Nabi bingung. Nabi bertanya, siapa mereka, wahai Jibril? Apa ini, wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, mereka adalah golongan dari umatmu, wahai Muhammad. Mereka suka berbicara hal-hal yang besar. Mereka berbicara hal-hal yang besar, belakangan mereka baru menyesal. Ngomongnya udah gede, ngomongnya udah besar, bicaranya besar. Tapi abis ngucap, baru menyesal. Setelah terucap kata-kata itu, menyesal. Itu umpamanya mulut kamu kecil, tapi mengeluarkan sesuatu yang besar. Yang gak bisa kembali lagi ke dalam mulutmu. Kalau bahasa kita, apa yang sudah terucap, ya terucap. Gak bisa kembali lagi ditarik. Ya, itu umpamanya seperti seekor sebuah batu kecil mengeluarkan seekor sapi yang besar. Lalu sapi itu berusaha untuk kembali ke dalamnya. Gak mungkin, gak bisa. Dan umpamanya lisan kita terkadang dalam mengungkapkan kata-kata, keceplosannya kita kadang-kadang, mendatangkan penyesalan. Kenapa saya tadi ngomong begitu? Coba saya tadi nggak bilang begitu. Coba tadi saya nggak bicara seperti itu. Lalu menyesali apa yang sudah dia lakukan, tetapi dia nggak bisa menarik kembali kata-katanya. Makanya Imam Syafi'i berkata, sebelum berucap, pikirkan terlebih dahulu apa yang ingin dikata. Akankah ada penyesalan setelah kalimat itu diucap atau tidak? Kalau kamu betul-betul yakin kalimat yang kamu ucapkan itu akhirnya tidak akan ada penyesalan, maka ucapkan. Tapi kalau ternyata pada akhirnya setelah berucap akan adanya penyesalan, lebih baik jangan pernah terucap. Jangan pernah terucap. Kemudian Nabi SAW meneruskan perjalanan. Dan tiba-tiba di saat Nabi melanjutkan perjalanan, ada yang memanggil dari arah kanan. Nabi SAW dipanggil, wahai Muhammad, lihatlah aku. Tapi Nabi SAW tidak menoleh. Tidak menjawab. Padahal dia yang manggil, wahai Muhammad, aku ingin bertanya kepadamu. Tidak ditoleh oleh Nabi SAW. Nabi justru bertanya kepada Malaikat Jibril, siapa orang itu, wahai Jibril? Yang memanggil tadi, siapa itu, wahai Jibril? Malaikat Jibril kemudian menjawab, yang memanggil tadi adalah Yahudi. Kalau saja engkau menjawab, wahai Muhammad, maka niscaya umatmu akan menjadi orang-orang Yahudi, kata Malaikat Jibril. Panggilan Yahudi itu ternyata tidak disahuti oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan Alhamdulillah, karena Nabi tidak menyahuti panggilan itu, kita dalam keadaan fitrah saat ini, kita dalam keadaan beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kamu menyahut, kalau kamu tadi sahuti panggilannya, kata Malaikat Jibril bilang, umatmu semua akan masuk ke agama Yahudi. Lanjut lagi Nabi SAW perjalanan, tiba-tiba ada yang manggil dari arah kiri, kata dia bilang. Dari arah kiri Nabi dipanggil, hai Muhammad, lihat aku ingin bertanya kepadamu. Tetap Nabi tidak menjawab, Nabi tidak mensauti, Nabi tidak menoleh sekalipun. Bertanya lagi Nabi kepada malaikat Jibril, siapa itu wahai Jibril? Dijawab, yang memanggilmu tadi adalah Nasrani. Kalau engkau menjawab di panggilannya, niscaya umatmu akan menjadi Nasrani. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus bergerak meneruskan perjalanan sampai ada seorang wanita ya, memakai pakaian yang begitu lengannya terbuka dengan begitu cantik yang luar biasa Allah ciptakan. Kemudian memanggil, hai Muhammad, lihatlah aku ingin bertanya kepadamu. Didatangkan, diciptakan adalah seorang wanita yang begitu cantik, pakaian yang terbuka. Memanggil Nabi Muhammad, hai Muhammad, lihatlah aku. Aku ingin bertanya kepadamu, tapi Nabi juga tidak menoleh. Ditanya oleh Nabi kepada Malaikat Jibril, siapa wanita itu, wahai Jibril? Dijawab oleh Malaikat Jibril, wanita itu tadi adalah perumpamaan dunia. Kalau saja, katanya, engkau menjawab, wahai Muhammad, maka niscaya umatmu akan lebih memilih dunia daripada akhirat. Ini lihat Nabi nggak jawab panggilan wanita itu saja, kita di akhir zaman sekarang bisa melihat banyak orang yang kadang-kadang cenderung lebih memilih dunia daripada akhirat. Mereka lebih senang mengejar dunia daripada akhirat. Mereka lebih senang duduk di majelis-majelis dunia daripada majelis akhirat. Sekarang kita lihat begitu. Padahal dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyahuti panggilannya. Andai kata Nabi menyahuti, subhanallah, tidak ada orang yang akan bertahan di dalam kebaikan karena mereka semua akan lebih memilih dunia. Nabi melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba Nabi melihat ada seorang kakek-kakek yang tua rentan. Ya, memanggil-manggil Nabi, hai Muhammad, kemarilah. Muhammad, kemarilah. Dipanggil, kakek-kakek tua itu manggil Nabi SAW. Malaikat Jibril kemudian berkata, jangan kau sahuti. Terus berjalan, wahai Muhammad. Tanya, siapa orang itu, wahai Jibril? Dijawab oleh Jibril, itu tadi adalah iblis musuhnya Allah. Yang ingin supaya kamu cenderung kepadanya. Mengikuti panggilannya. Memperhatikan seruannya. Tapi Nabi SAW tidak menyahut juga. Subhanallah. Nabi kemudian lanjut berjalan sampai tiba-tiba tadi kakek-kakek, sekarang Nabi lihat nenek-nenek diperlihatkan oleh Allah, memanggil-manggil beliau. Hai Muhammad, tunggu aku. Jangan tinggalkan aku ingin bertanya kepadamu. Nenek-nenek itu. Tapi Nabi terus berjalan. Tidak menoleh sama sekali ke arah wanita itu. Hanya bertanya kepada Malaikat Jibril, siapa wanita tua itu, wahai Jibril? Dijawab oleh Malaikat Jibril, itu adalah perumpamaan sisa umurnya dunia. Wanita tua nih yang datang. Yang diperlihatkan wanita tua yang memanggil-manggil. Kata Malaikat Jibril, itu adalah umpamanya sisa umur dunia. Berarti dunia gak lama lagi. Jadi sisa umur dunia ini seperti sisa umurnya si nenek yang tua rentan tadi. Yang tua rentan tersebut tadi. Kalau kita lihat, ya Allah, berarti dunia ini umurnya gafirah, pendek. Berapa sih kalau kita ngelihat ada nenek tua, pasti di benak kita akan timbul, ya nggak lama lagi nenek ini pasti akan meninggal. Apa yang diharapkan dari seorang nenek tua? Dan harusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, dengan kita melihat cerita ini atau kita mendengar cerita ini, pandangan kita tentang dunia sama seperti cara kita memandang nenek tua tadi. Apa yang kita harapkan dari dunia yang rentan ini? Dunia yang tua ini. Adanya kita di sini hanya untuk kita mengejar akhirat dan memperbanyak amal untuk membekali diri di akhirat. Adapun dunia ini sendiri gak akan menguntungkan kita apa-apa. Tidak akan memberikan kita apa-apa. Maka pandangan kita kepada dunia harus sama seperti cara kita memandang nenek tua yang tadi. Itu umpama yang Allah datangkan kepada kita. Dia sudah tua, rentan. Tidak apa yang diharapkan dari seorang nenek tua yang rentan. Dan inilah perumpamaan dunia. Kalau kata Habib Abdullah Al-Haddad, wadhi dunya daniya hawadithha kathira wa'ishatha hagira wa muddatha qasira. Ini dunia daniya, rendah. Banyak perkara yang terjadi di dalamnya. Kehidupannya sangatlah buruk, hagira, rendah, tak bernilai. Dan ketahuilah, wa muddatha qasira, masanya sangat-sangat pendek. Tafakkar fi fanaha, renungilah kebinasaan dunia ini. Pikirkan, dunia ini binasa. Wa fi ghillat ghinaha, pikirkan, renungi bahwa dunia ini tidaklah kaya. Yang kaya itu akhirat. Berapapun nilai yang kita kejar di dunia, itu hanyalah sesuatu yang sedikit. Wa fi katsarat anaha, dan lihat berapa banyak kesulitan yang didapat oleh seorang hamba dari perkara kehinaan dunia. Berapa banyak problematika hidup terjadi karena fokusnya kita hanya pada materi dunia. Fatuba thumma tuba liman minha tahadhar wa talagaha wa fi ta'ati rahmani syammar. Beruntung, sungguh beruntung. Liman minha tahadhar, bagi siapa yang dari dunia ini mereka mewaspada, menjaga-jaga. Dia sadar dari sekarang, oh ternyata dunia itu nenek tua. Dunia itu seperti itu. Beruntung mereka yang bisa menjaga dirinya dan mewaspadai dirinya dari kesesatan dunia. Dan beruntung bagi mereka yang bisa menceraikan hubungannya dengan dunia. Saya cerai aja sama dunia, saya mau kawinnya sama akhirat. Ngapain saya mikirin dunia? Ngurusin dunia terus, tapi lupa sama akhirat. Jadi sekarang dunia itu tempatnya kita beramal. Nah ini salah satu malam, ya salah satu amalan yang kita lakukan pada malam ini, menimba ilmu. Ini tujuan adalah untuk membekali diri kita agar hari-hari kita, waktu kita tidak terbuang sia-sia karena kita mengejar kebaikan untuk akhirat. Kemudian Nabi SAW setelah melihat itu, melihat nenek tua, melanjutkan perjalanan hingga akhirnya Nabi kita Muhammad SAW tiba di Baitul Maqdis. Beliau memasuki pintu dari sebelah kanan. Kemudian setelah beliau turun dari buraq, ya, beliau kemudian menambatkan ikatan tali buraq itu di dekat pintu masjid, tempat dahulu yang digunakan oleh para nabi yang menambatkan binatang kendaraan mereka. Para nabi dulu punya, mungkin bagi yang pernah ke Baitul Maqdis, ya, pernah ke Aqsa, mungkin dikasih tahu ini tempat di mana dulu nabi mengkaitkan kayak ikatan binatangnya atau buruknya di sana, dan itu juga ditambatkan oleh binatang-binatang para nabi yang terdahulu. Disebutkan dalam sebuah riwayat ya, bahwa Nabi SAW sesungguhnya Jibril menghampiri batu yang besar. Saat begitu meletakkan jari-jarinya, kemudian seketika batu itu hancur lebur. Subhanallah. Di situ ada batu mungkin yang bisa menjadikan sejarah daripada kisah Mi'raj. Bagi yang pernah ke Aqsa, Allahu a'lam mungkin siapa di antara sahabat SC yang pernah ke Aqsa. Ukhti Rima mungkin sudah pernah kali ya. Atau siapa aja yang lainnya. Di sana banyak cerita-cerita tentang Aqsa, Masya Allah. Nabi SAW masuk ke masjid. Masuk, kemudian Nabi SAW sholat 2 rakaat, tidak lama kemudian, subhanallah, tiba-tiba sudah berkumpul beberapa orang, bahkan banyak sekali manusia di belakang Nabi Muhammad SAW. Dan manusia-manusia itu, mereka semua itu adalah para nabi dan para rasul yang terdahulu. Dari mereka ada yang sedang berdiri, ada yang ruku, apa semua mereka, ada yang sholat, ada yang semuanya ada di berada di belakang Nabi SAW. Kemudian diserukan azan, dikumandangkan. Serukan azan, kemudian qomat, mereka pun semua berdiri, membentuk shaf seperti layaknya kita melihat sholat sekarang. Mereka membentukkan shaf, berjajar semua, mereka sedang menunggu siapa yang akan menjadi imam mereka. Para nabi ini semua menunggu siapa yang akan menjadi imam. Kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wasallam memegang tangan nabi kita yang mulia. Ditarik tangan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya memberikan isyarat agar beliau ke depan sebagai imam, menjadi imam bagi seluruh para nabi-nabi dan rasul yang ada di belakang nabi. Akhirnya nabi sallallahu alaihi wasallam salat, nabi imamnya mereka. Makanya kan dibilang julukan nabi kita Muhammad Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Itu nabi kita Muhammad. Mungkin boleh jadi dia nabi yang terakhir, tapi dialah pemimpin dari segala nabi dan rasul. Nah, di dalam peristiwa Isra ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Baitul Maqdis mengimami seluruh para nabi. Bahkan diriwayatkan ya, para malaikat pun turun, sama turun berbondong-bondong dari langit untuk sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjadi imam bagi para malaikat serta para rasul lainnya. Ya, saat itu wahai Muhammad, ditanya oleh malaikat Jibril ya, siapa tadi kamu tahu enggak sholat siapa aja yang sholat di belakang kamu, kata malaikat Jibril. Begitu selesai sholat ditanya, kamu tahu enggak makmumnya tadi siapa aja? Nabi jawab, enggak tahu wahai Jibril, aku tidak tahu siapa yang sholat di belakangku. Dijawab oleh malaikat Jibril, mereka tadi adalah seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkaulah imamnya mereka. Subhanallah. Kemudian selanjutnya Nabi SAW mendengar para nabi memuja dan memuji Allah dengan pujian-pujian yang sangat indah. Ya. Nabi Ibrahim memuji Allah, Nabi Isa memuji Allah, kemudian Nabi Musa memuji Allah. Semua para nabi memuji-muji Allah di sana. Dan kemudian Nabi SAW pun memuji Allah, kata Nabi, dan aku pun kemudian memuji Allah dalam riwayat dengan pujian Alhamdulillah. Nabi SAW memuji Allah dengan pujian yang sangat-sangat luar biasa indah. Pujian-pujian itu semua dipanjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, kata Nabi, Alladhi arsalani rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah, kata Nabi, yang telah mengutusku dengan membawa rahmat bagi semua sekalian alam. Rahmatan lil alamin wa kafatan lin nasi basyiran wa nadhira. Dan aku bersyukur kepada Allah yang telah mengutusku dengan membawa rahmat bagi seluruh alam dan bagi seluruh umat manusia, untuk memberi kabar gembira dan menyampaikan juga peringatan. Wa anzala alayyal Qur'an fihi tibyanun likulli syai'. Nabi bilang, Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran kepadaku sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. Wa ja'ala ummati khair ummah ukhrijat linnas. Nabi juga memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkata, Allah juga yang telah menjadikan umatku sebagai umat terbaik yang ditampilkan, yang ditunjukkan untuk manusia. Kita adalah umat yang terbaik. Maka kalau seandainya kita tidak menunjukkan sisi yang terbaik dari diri kita, akhlak yang terbaik dari diri kita, maka sungguh rugilah kita. Karena toh pada dasarnya kita ini yang terbaik. Kita ini yang baik. Maka harusnya kita ini menjadi yang terbaik juga. Berusaha menunjukkan yang terbaik dari kita, dari ibadah kita, dari akhlak kita, dari sopan santun kita. Karena kita ini di Al-Quran disebut khairu ummah ukhrijat linnas, sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya generasi. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan. Kemudian Nabi melanjutkan wa ja'ala ummati wasata. Dan engkaulah juga Allah yang menjadikan umatku sebagai umat yang tengah-tengah. Bukan umat yang dibebani dengan beban yang berat, tapi semuanya ibadahnya dengan syariatnya semua yang tengah-tengah. Wa ja'ala ummati humul awwaluna wal akhirun. Dan engkaulah juga ya Allah yang menjadikan umatku sebagai yang pertama dan sekaligus juga sebagai yang terakhir. Engkau juga ya Allah, kata Nabi SAW, yang telah melapangkan dadaku. Ya, Allah yang berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah lapangkan dadamu, wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad bilang, wa syaraha li sadri, wa wada'a anni wizri, wa rafa'a li dhikri. Dan aku bersyukur kepadamu ya Allah, yang telah melapangkan dadaku, yang telah menghilangkan noda dosa dariku. Engkau juga yang mengangkat derajatku, kata Nabi SAW. Kemudian, wa ja'ala fatihan khatiman. Dan engkau juga ya Allah, yang telah menjadikan aku sebagai seorang Nabi pembuka dan Nabi penutup. Itu yang dibaca atau yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala saat menerima nikmat begitu luar biasa. Nikmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan nikmat sebagai nabi akhirul zaman dan umatnya sebagai umat yang termulia dan yang terbaik. Setelah itu tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kehausan, teramat sangat. Habis itu Nabi merasakan kehausan yang sangat-sangat haus. Sehingga Jibril kemudian datang membawakan kepada Nabi SAW sebuah wadah yang satu berisi arak. Yang satu berisi susu. Ada lagi riwayat yang mengatakan tiga wadahnya. Yang satu arak, yang satu susu, yang satu air. Ada yang bilang airnya air madu. Apa yang Rasulullah pilih? Rasulullah kemudian memilih susu untuk diminum. Makanya ada tiga yang enggak boleh ditolak. Salah satunya adalah susu, kan? Salah curat katanya. Jangan, ada tiga yang enggak boleh kita tolak. Ajaran Nabi SAW. Yang pertama adalah minyak wangi, kemudian susu, kemudian al-wasaid atau bantal untuk kita jadikan sandaran kita. Itu kalau diberikan sama orang, lagi dudukan di rumah, dikasih bantalan, jangan ditolak, terima. Nah, itu minas sunnah. Nah, itu salah satunya susu. Nabi SAW saat itu memilih minum susu. Pada saat Nabi pilih susu, dikatakan oleh Malaikat Jibril, engkau telah memilih yang fitrah. Seandainya tadi engkau pilihnya arak, niscaya umatmu akan suka melakukan sesuatu. Suatu yang sia-sia. Masya Allah. Dan di antara mereka tidak ada yang mengikutimu, wahai Muhammad, kecuali hanya sedikit saja. Untung Nabi pilihnya susu. Dan karena Nabi pilih susu, nah itu menjadikan kita semua kembali kepada fitrah. Asal mulanya kita fitrah. Dan itulah yang membuat kita, alhamdulillah, menjadi umat sampai saat ini yang insya Allah kita semua menjadi umat yang berakhlakul karimah, jadi umat yang berpribadi baik. Dan itu daripada sejarah peristiwa Isra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah daripada beberapa poin-poin yang kita dapati daripada perjalanan Isra ini, banyak sekali gambaran-gambaran kejadian yang insya Allah bisa mendidik kita, mengingatkan kita dan mengajarkan kita agar kita bisa kembali kepada akhlakul karimah, akhlak daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa Isra ini adalah umpamanya rukun Islam. Sementara Mi'raj nanti itu umpamanya itu kembali kepada hakikatul iman, keimanan. Karena Mi'raj nanti akan membahas perkara-perkara samawiyah, perkara-perkara langit. Ya, insya Allah kita akan bahas daripada Mi'raj di pertemuan selanjutnya. Maka gunakan cerita-cerita yang kita terima tadi sebagai pegangan kita dan agar kita semua menjaga daripada apa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihat, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, untuk kita hindari, dan mudah-mudahan Allah jaga dan lindungi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah malam ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah mendengarkan kisah dari peristiwa perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan Rasulullah. Semoga bisa menguatkan keimanan kita ya Mbak Rahma ya. Amin. Apa ada tanggapan dari teman-teman yang di sini? Alhamdulillah ini Ustazah malam ini kita bareng dengan teman-teman, beberapa teman-teman dari Sahabat Cinta ini Ustazah. Masya Allah. Oh iya, saya ingin bertanya dengan Ustazah, boleh Mbak Nida? Bagaimana Ustazah? Bagaimana? Silakan, kalau memang waktunya masih mengizinkan di sana. Oh iya, mungkin satu pertanyaan. Satu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah kita ada amalan khusus dengan apa peristiwa Isra Mi'raj ini yang begitu banyak membawa hikmah Ustazah? Mungkin ada ini Ustazah. Ustazah, apa dari kita seperti haul gitu Ustazah, kita kan menyimak manakib dari orang soleh gitu Ustazah. Nah kalau Isra Mi'raj, apa kayak kita dianjurkan juga untuk mendengarkan kisah dari perjalanan Nabi ini Ustazah? Biasanya pada umumnya peristiwa Isra wal Mi'raj itu, kalau salaf kita biasanya mereka mengadakan kembali seperti perayaan maulid. Jadi mereka bacanya maulid Nabi, kemudian pada saat ceramahnya atau mau'izatul hasanahnya, mereka akan mengambil intisari daripada perjalanan Mi'raj atau Isra wal Mi'raj. Mereka akan mengambil hikmahnya. Lalu kemudian itu di-share dan diinformasikan kepada para hadirin. Biasanya mereka akan mengambil poin-poin pentingnya itu. Jadi biasanya kalau kita ada bulan maulid, ada bulan Isra wal Mi'raj. Artinya di bulan-bulan Isra wal Mi'raj itu orang akan menyelenggarakan sebuah acara yang itu berkenaan dengan Isra wal Mi'raj. Lalu kemudian mereka akan mengangkat kembali kisah-kisah itu. Tujuan daripada kembali mengulangi kisah itu agar kita kembali mengingat. Seperti sekarang, kisah ini boleh jadi setiap tahun diulang. Bisa jadi setiap tahun mungkin disampaikan. Tapi mungkin juga bisa jadi dilupakan. Ada sebagian orang yang mengamalkan betul, ada juga sebagian yang mengabaikan, lalu menganggap ini hanya sebuah cerita. Tapi hakikatnya tujuan daripada adanya cerita ini, diambil hikmahnya lalu kita tanamkan di dalam keseharian kita. Biasanya dibaca maulid. Kemudian kalau amalan-amalan lainnya, sebagian ulama ada yang mengambil di malam 27 Rajab itu, pada saat pemberi Isra wal Mi'raj itu mereka berpuasa. Adapun amalan-amalannya mereka menggunakan puasa. Ya, kemudian mereka orang Tarim, biasanya orang salaf kita, orang Hadramut kita, orang Yaman, mereka dudukan bersama semuanya, orang-orang sekitar, lalu kemudian mereka membaca kembali kisah Isra wal Mi'raj. Jadi ada beberapa karangan kitab dari orang-orang alim ulama kita, lalu mereka duduk bersama untuk kembali membacanya. Nah itu nanti dibaca, kemudian mengingatkan kepada seluruh. Biasanya sih amalannya seputar daripada itu. Dan bagi kita mungkin karena ini adalah bulan Rajab yang mulia, bulan Rajab yang agung, dan kita masih berada di bulan Allah yang bulan haram, puasa, bersedekah, beristighfar, itu tidak luput dari kita. Dan jadikan momentum perjalanan atau kisah Isra wal Mi'raj ini adalah peringatan kita untuk memperbaiki sholat kita. Nah, insya Allah itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini, hadiahnya, oleh-olehnya untuk kita adalah syariat perintah sholat. Syariat perintah sholat dari Allah untuk hambanya, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah ini jadi menjadikan sebuah peringatan untuk kita mengintrospeksi sholat kita masing-masing. Sudahkah kita sholat dengan khusyuk, dengan hudur, dan memaknai hakikat sholat itu dengan sesungguhnya? Karena ini adalah momen penting bagi kita semua untuk mengulang kembali sejarah, dan kita mengetahui betapa agungnya perintah sholat sampai-sampai alhamdulillah itu menjadi syariat kita semua. Nah, itu aja sih. Paling amalan-amalannya seperti itu. Ya, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Alhamdulillah. Berarti untuk pertemuan selanjutnya, alhamdulillah ada sesi kedua kisah dari Mi'raj ya Ustazah ya. Insyaallah. Insyaallah. Monggo Ustazah untuk bisa menutup kajian pada malam ini dengan doa penutup. Allah, mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, dan menambahkan diri kita ketakwaan, keimanan, keyakinan, agar kita semakin dekat lagi kepada Allah dan Rasul-Nya, dan menumbuhkan kepada diri kita semua kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul-Nya. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sultanik, subhanaka la nusi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil 'umr wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amana min العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mudah-mudahan sahabat cinta dan serta kawan-kawan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meninggikan derajat, mengabulkan semua hajat ya ukhti Rima dan serta kawan-kawan semua anggota ashab daripada sahabat cinta. Mudah-mudahan semua daripada hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhiratnya, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk seluruh peserta yang hadir pada malam ini, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. يا ربنا اعترفنا بأننا نقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبي عدد الطش الصحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قبول. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.